Pokeball, Cafe Stick, Seven. Pokeball ini merupakan hasil tiruan terhadap Onball. Siapapun tahu dari bungkusnya saja sudah jelas penampilan hitam senada kebiruan. Begitupun tulisannya yang tegas mencolok, diplesetkan menjadi Pokeball. Ini adalah marketing KW paling epic yang saya temui, dan bahkan Pokeball juga pernah jadi daily smoker ketika selama. Ini adalah marketing KW paling epic sejauh yang saya temui. Bahkan Pokeball juga pernah jadi daily smoker ketika. Bahkan Pokeball juga pernah menjadi daily smoker selama ketika saya menjadi kuli. Dan soal rasa, jangan heran bila kalian sudah konsumen Onball sejak keluaran awal, pastinya ingat dan cukup menganggap bahwa tarikan Pokeball memang betul-betul sama dengan Onball. Walaupun segi rasa jauh terpojok, mengingat isian daunnya entah pakai tumbuhan apa. Yang jelas dari harga cuma 10 ribuan dengan hanya satu macam 20 batang. Yang jelas dari harga cuma 10 ribuan dengan hanya satu macam varian 20 batangan auto puas, membuat Anda batuk kronis semingguan. Selang beberapa bulan, rokok ini muncul dengan tampilan yang agak downgrade dan sempat dikira facelift. Dan setelah saya teliti, rupanya Pokeball ada yang meniru, yang mungkin iri akan kesuksesannya dengan hadirnya KW nomor sekian, seperti review yang dibawakan admin berikut. Aduh, pegel kampret. Bisa dilihat ukuran memang tidak ada yang beda, begitupun ketebalan bungkus yang serupa. Namun terlihat jelas ada kelainan logo dan juga tipe font yang digunakan. Terlihat Pokeball asli punya cetakan timbul mengkilat, sedangkan versi KW malah sekadar ditempel huruf saja. Kemudian pada sisi pojok juga samping terdapat perbedaan detail seperti info nikotin yang nampak lain, juga logo 18 plus yang asal jadi. Begitupun nama produsen yang inisialnya ini tidak sama, dan ini jelas tiruan. Atau mungkin beda pabrik saja. Mari lupakan soal perang suksesor tadi. Lupakan soal perang suksesor tadi. Kampret anjing. Pegelinu. Encok. Lupakan soal perang suksesor tadi. Sekarang kita bahas cita rasa Pokeball. Jika Anda hisap untuk pertama kalinya, maka muncul bau. Lupakan soal perang suksesor tadi. Lupakan soal perang suksesor tadi. Sekarang kita bahas cita rasa Pokeball. Jika Anda hisap untuk pertama kalinya, maka yang muncul biasanya manis duluan, baru panas kemudian, lalu berakhir rasa abu gosok menjelang habis, atau lebih tepatnya manis-manis itu perlahan lenyap dan menyisakan asap bau menyan. Sekarang mari kita bahas cita rasa Pokeball. Jika Anda hisap untuk pertama kalinya, maka rasa yang muncul biasanya manis duluan, baru panas kemudian, lalu berakhir rasa abu gosok menjelang habis. Atau lebih tepatnya, manis-manis itu perlahan lenyap dan menyisakan asap bau menyan. Maka rasa yang muncul biasanya manis duluan, baru panas kemudian, lalu berhasil. Maka rasa yang muncul biasanya manis duluan, baru panas kemudian, lalu berakhir rasa abu gosok menjelang habis, atau lebih tepatnya manis-manis itu perlahan lenyap dan menyisakan asap bau menyan. Tapi jika Anda memang bokek, rokok ini tidak ada salahnya Anda jadikan. Tapi jika Anda memang bokek, rokok ini tidak ada salahnya Anda jadikan alasan. Saya juga rasakan sendiri cukup lama. Okebol jadi teman andalan di ketika. Okebol menjadi teman andalan di kala malam tiba dan selalu tersedia kapanpun saya mau. Okebol jadi teman andalan di kala malam tiba dan selalu tersedia kapanpun saya mau. Anda tidak perlu mikir banyak kalau Okebol yang lain seru di. Jadi Anda tidak perlu mikir banyak kalau Okebol yang lagi seru Anda udut, tahu-taunya sudah pendek saat didiamkan. Apalagi sambil mabar, berbeda dengan rokok berkelas yang dimana memang wajib dinikmati daripada asapnya kebuang angin. Anda tidak perlu mikir banyak kalau Okebol yang lagi seru diudut, tahu-taunya sudah pendek saat didiamkan. Apalagi sambil mabar, berbeda dengan rokok berkelas yang dimana memang wajib dinikmati daripada asapnya kebuang angin.